cuma cara pandangnya yang berbeda. Itu mungkin yang ya itu mungkin tadi yang perlu satu persatu itu. Ya, tapi tidak kalau cuma satu pihak saja ya. Ya, itu akan justru akan maaf kalau saya itu juga akan menjerumuskan. Ya, tadi di awal bayangan tentang Umar bin Khattab. Ya, bahwa kuburannya Abu Lu'lu' diagung-agungkan oleh si dari mana referensinya? Sudah ada, Pak. Makanya sebentar, referensinya dari mana? Kuburannya dari mana? Hah? Coba tunjukkan kepada kita. Oh, kita juga nggak tahu kuburannya Abu Lu'lu' itu di mana, kok. Kita nggak tahu kuburannya Abu Lu'lu' di mana. Itu betul ya. Jadi itu sejak awal itu sudah maaf ya, sudah tendensius. Gitu. Jadi saya nggak menyalahkan pihak trans. Yang trans kan tadi nggak punya itu ya, nggak punya pikiran yang ngatur tentang itu. Ini sebenarnya pihak penasehatnya nih ya. Yang belum kita penasehatnya. Jadi di situ sebenarnya adalah masalah kita. Ya, masalah saya tidak dijawab dengan antum sebagai pihak konsultan. Gitu kan? Pihak konsultan. Nah, terkait dengan ini kan sebenarnya terkait dengan Syiah, pemaham Syiah dengan Syiah. Jadi konflik manusia itu sudah sejak 1900 tahun yang lalu tidak akan pernah selesai. Kalau pihak Sunni memandang Syiah dalam perspektif Sunni, pihak Syiah memandang Sunni dalam perspektif itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Adi yang kenapa merusak integrasi itu kan ini semuanya orang Syiah yang di Indonesia itu tidak ada orang Syiah Isa'ah, Syiah keturunan itu tidak ada. Saya lahir sebagai orang Syiah bukan. Ini lahir sebagai orang Syiah. NU saya dulu. Enggak ada yang Syiah keturunan. Kalau Guntur NU bisa. Kalau Guntur NU bisa. Guntur NU bisa. Enggak, ah. Ustaz Haikal Ahsan Ahlul Bait. Ahsan Ahlul Bait antum ya. Ahsan. Haikal Ahsan. Ahsan. Ahsan. Ahsan. Ahsan. Ahsan. Ahsan. Ahsan. Ahsan. Ini enggak ada yang jadi Syiah karena keturunan. Kita menjadi Syiah itu karena justru harusnya ada dong yang ngotot. Ah, antum yang ngotot. Kita lancar Ustaz, namanya rusak. Sudah Ustaz Haikal, biar diselesaikan. Ada lagi? Kita menjadi Syiah kan karena menjadi proses pengajian itu kan. Ketika kemudian ada pihak Trans 7 ya, menayangkan tentang apa itu Syiah dengan modelnya seperti itu, yang itu kami rasakan tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita kaji. Gitu kan? Selama kita kaji ya, akhirnya kita menjalankan seperti ini. Yang ini tulis ini udah sesuai? Ya, yang sini. Ada di sini semua? Ada semuanya di situ juga. Antum kalau tadi baca di KJ kemudian dijawab dengan itu juga. Ya saya juga merasa itu Allah memahami Syiah. Karena selama ini Syiah disalahpahami. Boleh nggak integrasi dari satu garis supaya kita paham apa perspektif Syiah menurut antum? Satu aja satu. Enggak usah ini antum baca aja ini. Sekarang perspektif Ortil Home saja. Yang kita bicara kan Ortil Home ya. Berhitung saja lah, ya, berhitung saja sekarang. Saya ingin menunjukkan satu bukti, ya, bahwa berhitung itu ada. Tadi yang disampaikan juga oleh Ustaz Hasan, ada Bakhtiar, Ustaz. Ya. Saya akan sampaikan. Ini ada kitab Majmu' Rasail Imam Al Ghazali. Nah, saya bacakan ini. Imam Al Ghazali mengatakan bahwa berhitung tadi disampaikan mankuntu maulahu fa'alil maulah. Itu kan disampaikan. Itu kata Imam Ghazali itu memang terjadi. Ada. Dan itu itu disepakati oleh semua umat Islam. Gitu kan? Ya toh? Disepakati oleh semua Islam. Kemudian di sini, ya. Fahada taslim wa ridha. Kemudian Umar juga kemudian mengatakan, Umar itu saya terangkan dulu apa itu dirhum ya. Supaya ya. Terlalu substansi ini. Ya. Ya, Fi. Kita ya sedikit aja mas, ya, sedikit aja. Okay. Saya banyak nanti saya khawatir ya. Ya ini forum ini jadi forum agama. Tapi nggak apa-apa lah. Biar kita faham dikit tapi jangan terlalu panjang. Nggak masalah tadi kan ada sesat gitu kan? Kan bahtiar apa? Bahtiar yang mium itu kan ini sesat. Bagaimana sesatnya kan? Soalnya apa? Ada semua referensi menunjukkan bahwa itu peristiwa terjadi. Iya. Bahkan itu peristiwa Qadir Hukum itu pengangkatan Imam Ali sebagai khalifah. Iya. Okay. Coba. Itu perspektif itu apa itu kata-kata mola segala macam itu adalah kaitannya adalah tentang diskusi ilmiah penafsiran. Oke. Okay? Penafsiran. Cuma saya ingin membantah kata-kata bahwa itu sesat. Ya, bahwa itu sesat. Di sini katakan bahwa Umar kemudian setelah Ali diangkat mankundu maulu tadi, Umar pun mengucapkan kata selamat. Bukhin bukhin asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin. Engkau telah menjadi maula. Maula itu, oke, itu nanti kasih menurut mereka kasih, oke, nggak apa-apa. Tapi kita mengatakan maula itu sebagai pemimpin. Sebagai khalifah. Kemudian wahada taslim wa rida wa tahkim. Artinya kata Imam Muzalah itu sudah bentuk daripada penerimaan semua sahabat terhadap pengangkatan Imam Ali. Tsumma ba'da hada ghalabal hawa li hubbir riyasa. Tapi setelah itu kemudian ya, kelompok orang yang bernafsu akan berkuasaan itu ghalabal hawa. Itu kata Imam Ali. Silakan saya kasihkan kepada Ustaz untuk dibaca. Baik. Baik. Ini sudah kira-kira. Anu terakhir ya sebelum kita kerucut. Apa sih lagi? Terakhir ini ya. Masukan dan keterangan yang utama dalam pertemuan kita. Yang pertama, masukan kami pada acara Nurul Kum itu juga perlu diketahui oleh Bapak yang hadir itu bukan hanya orang Syiah. Pembicaranya adalah dari yang disebut adalah Ridwan Saidi budaya Ridwan Saidi Betawi ya. Yang kedua Syekh Gender Muhammadiyah Masito. Nah mereka ini juga mumpuni dalam persoalan Islam ya, dan bersama dengan 98 ya, tadi yang diakui kami menganggap ini mumpuni. Yang pertama Rektor Muhammadiyah UNY, yang kedua Ketua PBNU Kiai Haji dan mumpuni, dan yang itu Ridwan Syekh. Nah jadi tapi sayangnya mengapa tidak tampak bersaid, gambar-gambarnya itu pembicaranya tidak ada yang bisu ya, kan? Dan gitu kan ada digambarkan yang didominasi pemerintah ini. Kalau kita lihat sekarang utuh, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa khasana itu tadi mengapa dikatakan memecahin pendidikan, memprovokasi. Nah situasi Sampang dan sebagainya, kami justru ingin, kami penggemar khasana dan mendukung acara-acara Islam, kita tampilkanlah bagaimana agar kaum muslimin sedunia ini damai. Karena Sunni Syiah itu pernah dengan Pak Yusuf Kala dipertemukan ulama Sunni dan Syiah di Bogor dan melahirkan yang disebut sebagai secara resmi di Istana Bogor Deklarasi Bogor. Dan ada Deklarasi Mekah. Dan tentu kedudukannya ini dengan segala permohonan maaf karena ini internasional, itu bahwa Sunni Syiah itu adalah mazhab di dalam Islam. Tentu ya memang ada fatwa MUI yang tidak mengatakan sesat, mewaspadai. Kami menganggap kedudukannya tentu lebih tinggi lah, karena ulamanya pun ada ulama berkaliber internasional dan diundang resmi dan diakui pada Pak Bintara di Istana Bogor untuk membicarakan Sunni Syiah untuk mengatasi konflik. Nah oleh karena itu masukan kami kepada TransTV, agar ketika kita melayangkan Islam, kita tampilkanlah agar para pemirsa itu mengajak Islam kepada ukhuwah, kepada persaudaraan, kepada Islam yang damai, yang santun dan yang ini itu. Ini enak Pak didengarnya. Awalnya nanti dulu Pak ya. Biar selesai dulu ya. Ini pasti akan satu beli tadi. Itu harapan. Kalau cuma tayangan itu ya sekali lagi yaitu pertama memiliki berita bohong. Kedua cenderung fitnah. Ya, dan ketiga memprovokasi. Oleh karena itu kepada TransTV itu sebagai masukan keberatan kami. Ya, tadi kan kemarin sudah datang, kami meminta ya sebagai pertanggungjawaban kan begitu, sehingga ada pertanggungjawaban pada acara yang sama, ya, pada lingkungan yang sama diberitakanlah secara proporsional, gitu. Secara proporsional dan berdasarkan prinsip itu tadi cover both side. Dan menghadirkan representasi untuk karena sistemnya mengenai Syiah, ya Syiah itu kita pahami bukan dari mereka yang anti Syiah, tapi Syiah itu dipahami oleh para orang Syiah itu sendiri, khususnya dari kalangan ulama. Kalau di Indonesia mungkin ya Pak Jalaluddin Rahmat itu nggak ada fotonya di TV, yang ada yang orang-orang baru datang yang diwawancara ya. Nah jadi itu Pak, jadi intinya dari pertemuan kami dan kami tentu kepada TransTV meminta keberatan itu menjadi sebuah pertimbangan. Oke. Baik, sebelum ditanggapi Mbak Titin, ya, Pak Ikal sudah ini. Ya. Saya kelihatannya ingin mengulur waktu ini belajar si An juga. Tapi tapi nggak apa-apa. Nanti nanti kita kerucutkan karena saya tidak ingin perdebatan ini menjadi perdebatan soal khilafiyah, soal tafsir agama. Tapi sesekali boleh dong Pak Ikel menjelaskan. Jadi begini, kalau kita berdiskusi soal Sunni Syiah, insya Allah kita tidak akan ketemu. Nggak, insya Allah nggak akan ketemu. Deklarasi-deklarasi Bogor, deklarasi Mekah, semuanya adalah deklarasi palsu yang menutupi perbedaan itu. Menutupi perbedaan itu ya. Jadi menutupi perbedaan itu. Kalau umpamanya mau mengatakan itu deklarasi apa? Ah ini ya ada deklarasi perdamaian lah. Perdamaian itu di tengah perbedaan. Guys, bawahi dulu. Perbedaan itu di tengah, persamaan itu, deklarasi itu di tengah perbedaan. Jadi bukan sebuah persamaan. Jadi deklarasi itu bukan deklarasi Nia, Sunni, mengakui Syiah ya. Tidak. Syiah mengakui Sunni ya. Tidak. Deklarasi itu adalah kita sepakat kita berbeda. Deklarasi itu sepakat kita berbeda ya, Aki. Maulah yang kita bilang itu bukan, yang dia bilang iya, ya potol gitu loh. Sama gitu loh, sama, tetapi berbeda substansinya ketika NU mau kunut, Muhammadiyah gak mau kunut. Itu deklarasi. Deklarasi itu, deklarasinya gimana? Ya kita ngikutin. Tetapi kalau umpamanya yang tadi saya sebut deklarasi itu palsu, kenapa Anda berani mengatakan palsu? Karena itu menutupi ya, menutupi bahwa sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa bersama. Baik. Jadi bukan di substansinya yang kita diskusikan ini. Kalau di substansi kita mesti ambil satu patokan. Siapa nih penengahnya? Ini substansi. Yang kita bicarakan ini bukan substansi. Yang kita bicarakan adalah sebuah tayangan. Yang kita bicarakan tayangan, bukan substansi. Kalau substansi Sunni Syiah, nggak ketemu. Gitu loh. Kita tidak berhak menghakimi para sahabat, nggak berhak. Gitu loh. Dan kenapa saya waspada ini? Kenapa? Karena sudah mulai berani, walaupun tidak di publik. Kalau umpamanya tayangan-tayangan internal di dalamnya itu berbahaya. Ini saya contohkan, saya putarkan satu pendapat Syiah yang bukan dari luar negeri, tapi kita nggak tayangin. Itu tentang apa itu? Kita cimaki sahabat di tengah mereka. Siapa namanya? Nanti saya transkripsikan di luar forum. Saya orang asli Jawa. Sudah cukup Ustaz ya? Ada teksnya. Ustaz ya, sudah cukup ya? Baik. Ini Pak Titin anggapi sebelum nanti saya dan Pak Lili akan mengerucutkan. Karena nanti minta fayanya Ustaz. Baik, mungkin nanti bisa tukar menukar lah ya. Informasi lagi lah. Monggo Pak Titin, silakan. Saya setuju kalau Pak Rama tadi bilang kita kalau ngomong soal substansi si asuni akan sangat panjang. Iya, dan itu enggak akan selesai sampai kiamat. Saya setuju. Sampai kiamat enggak akan bisa. Karena tadi Pak Haikal juga bilang soal kunut gitu. Saya lahir besar sekolah di Muhammadiyah. Jadi saya enggak pakai kunut. Enggak pakai kunut. Tapi kalau suami saya melakukan itu tidak ada masalah bahwa dalam konteks apa? Kita sepakat berbeda, rasanya saya mengambil kata itu bahwa antara Sunni dan Syiah ada kesepakatan yang berbeda. Tapi memang begini, bapak-bapak mungkin tadi kan sempat bilang juga penggemar Hasanah, ya, dari ratusan episode Hasanah gitu. Bagian mana yang menurut bapak-bapak enggak oke, ini apa segala macam? Oke, satu dari perspektif kita mau perspektif. Yeah. Perspektif bapak adalah satu dari sekian ratus. Saya tidak mau menafikan puluhan ratusan yang sudah dibuat kita teman-teman yang mencoba mensiarkan tentang Islam. Itu yang utama pentingnya. Nah, jangan sampai ketika satu ini menghapus semua yang sudah dilakukan. Niatnya kan gitu ya Pak. Jangan sampai bahwa ini ada satu nih. satu yang dianggap problem, gitu ya. Kita mendengarkan nih Pak, kita mendengarkan problem itu. Saya bilang nggak mau dikatakan bahwa kami ini apa serta merta bahwa ada seolah-olah ada penasihat dan kita ada terpisah, enggak. Justru adalah kami dibantu penasihat, penasihat membantu kami memberi perspektif-perspektif itu. Kami nggak mungkin hadir sana, nggak mungkin tayang sampai hari ini kalau tanpa bantuan para penasihat. Bahwa kenapa enak Hasanah juga tadi dalam perspektif yang mendukung itu pun dalam perspektif bahwa kami mungkin dianggap menjadi membantu syiar itu gitu loh. Bagi kami sekarang adalah mencoba bukan mencari titik temu. Pertama kalau titik temu bisa selesai hari ini. Tapi kita mengomong Hasanah ke depan ya Pak Rahmat ya. Hasanah yang kita gadang-gadang, yang kita coba pertahankan sebagai program di tengah produk-produk hiburan yang mungkin tidak seperti yang bapak-bapak inginkan, harapkan. Kami bersaing loh Pak untuk itu. Kami bersaing bahwa pada satu kali atau apa terjadi apa ya kerikil atau apa, gimana caranya supaya kita tidak menemukan ini lagi, itu ya seperti itu ya Pak ya. Makanya kami dengan terbuka menerima kedatangan Ijabi dan sekarang kita hadir di sini untuk melihat dengan begini kan bapak juga mungkin tahu oh kerjanya Hasanah seperti ini gitu. Bapak ngomong berjam-jam ke saya pun bisa jadi saya tidak akan tertarik ikut pemahaman si A karena bukan itu yang saya mau gitu. Tapi dalam konteks yang saya pahami tentang Islam yang saya jalani, sholat segala macam itu kewajiban itu saya jalani konteks itu gitu. Pun dengan teman-teman, preferensi teman-teman dalam sebuah lingkungan itu banyak loh. Banyak sekali, ada banyak perbedaan, ada banyak pandangan. Tapi kita yang memilih, bahwa memilih dari konteks MUI, konteks itu yang menjadi sandaran kita. Bahwa nanti kita pun juga punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab konten kepada pihak-pihak yang mengatakan bahwa isinya benar nih. Kan maaf ya, ada yang mengatakan bahwa ini tidak kaperbon dan segala macam, tidak fakta, fitnah, kebohongan. Tapi ada yang melihat bahwa dan setuju bahwa ini adalah kebenaran gitu. Ketika kita mengatakan kebenaran dari satu sisi, kebenaran dari sisi yang lain, kita harus bukan mengatakan bahwa ini, tapi mau kaperbon. Jadi artinya tadi kita berbeda, ada perbedaan ini tinggal ditampilkan bagaimana sisi orang yang menerima dari pihak ini dan pihak ini. Jadi yang side sebelah ini tidak ada, itu nah, problemnya. Itu yang itu bagian dari yang kita akan diskusikan dan kita akan masukkan dari KPI untuk ini gitu. Tapi yang pertama tadi Pak Haikal sampaikan, Mas Yalo sampaikan, kita mencoba melakukan ini justru untuk informasi atau pemahaman masyarakat. Seperti itu, Pak. Ya, saya mencoba ini ya menarik. Nah, siapa itu sudah ada tadi? Jadi katanya tuan rumah itu kalau sudah melewati jam 12 tidak mempersilahkan isoma ya, salah satunya makan itu anu zalim. Tapi gini Bu Bapak sekalian, saya tidak mencoba diskusi lagi, mengarahkan Bapak Ibu sekalian bersesuai pada wilayah khilafiyah ya, wilayah-wilayah perbedaan perspektif keagamaan. Tapi mungkin ada dua hal yang menarik tadi, yang pertama dari Pak Adi tadi, kemudian dari Mbak Titin tanggapan tadi. Bahwa dari Pak Adi tadi menginginkan bahwa kedepannya ya, ini kan bicara perspektif masa depannya. Karena kalau yang itu kan sudah terlanjur ya, tayangan itu ya. Dari Ijabi mengharapkan ada perspektif yang lebih komprehensif, di mana pihak-pihak seperti Ijabi atau kelompok-kelompok yang punya pandangan seperti ini harusnya dikasih frame juga untuk berbicara dari perspektif mereka. Walaupun bagi Trans TV, Trans 7 ya, untuk memberikan ruang itu pun nanti juga harus hati-hati juga ya. Kalau terlalu banyak gantian kelompok suara yang nyerang Trans pasti. Kayak gitu. Nah, saya sebelum ke bapak-bapak dari Ijabi, tanya ke Mbak Titin dulu, kira-kira ya, dengan mengambil risiko seperti itu, untuk menjamin adanya keberimbangan suara, walaupun mungkin suara di sini agak kecil tapi diberi ruang. Kayak gitu gimana? Kemarin tidak memberikan perspektif itu kenapa, Mbak? Begini, karena kita ngomong soal jurnalistik, namanya hak jawab itu menjadi salah satu kewajiban yang baik. Yeah. Jadi itu yang kita ingin sampaikan. Tapi soal kehati-hatian lagi menyampaikan. Ini satu hal yang karena kalau sudah jadi apa seperti apa besar dan menjadi seperti konflik ini ya, gitu. Saya tidak melihat itu minoritas seperti sosial masuk bukan itu, tapi bahwa prinsip keberimbangan yang disampaikan itu muncul. Ketika kita mau masukkan ini, kita harus hati-hati dulu nih Pak Rahman. Yang maksudnya tadi yang Pak bilang, angkat ini dari perspektif yang sangat sangat besar. Itu artinya akan beresiko bahwa tadi pihak-pihak yang udah ya, sudah masal ini akan itu berikan waktu untuk mempelajari lebih kepada bagaimana pemberian hak itu kita berikan. Jadi akhirnya mempelajari sisi itu ya, baru itu dikaji. Ya? Karena memang semua kita sepakat nih, jawab dalam keadaan jurnalistik memang harus ya, ya Pak Rahman, yes. Ya Mbak Lili ya, Pak Haikal ya, harus hak jawab itu harus. Tapi yang kita perlu pelajari adalah bagaimana penayangan ini tidak memberi akses lagi, jangan sampai nanti kita dipanggil lagi. Gara-gara Sony ya, campur teks. Itu yang kita pelajari. Gitu. Jadi tentu Pak, hak jawab menjadi, karena itu amanah undang-undang. Memang kita harus melihat jauh seperti apa, karena ya banyak pasti setiap hal pasti banyak orang tidak setuju, ada sisi berlawanan itu memang alami seperti itu ya, ada pihak A pasti ada pihak sebelum tangan, tidak mungkin enggak. Apakah kami bisa melakukan dengan yang bijak? Itu kita perlu waktu untuk membicarakan ini, masukkan lebih dalam supaya tentunya pihak teman-teman yang sudah datang kita akan ikut sertakan untuk menjadi bagian diskusi. So, tapi bagian yang apa dari MUI dan sebagainya itu tidak akan kita lupakan, karena mentang-mentang kita selalu mendengarkan semua sih ya, ini kita abaikan kalau itu Pak. Dan ini kita perlu hati-hati untuk memberikan jaminan. Oke, ini nih, saya perlu hati-hati diskusi dulu. Diskusi untuk membicarakan aneh ini satu hal yang kompleks ya, Pak Haikal ya. Karena kita ngomong perspektif. Ini berarti kita sudah mau masuk memperoleh cerita. Berapa lama? Ini? Dan itu nanti anu Mbak Titi, mohon maaf Mas Elo dan teman-teman trans juga ya. Artinya mengkaji untuk memberi ruang ya pada perspektif si A ini kan juga susah juga bagi trans ya. Kalau terlalu berlebihan nanti Sunni gak ada jalan gitu. Karena bagaimanapun di Indonesia ini kan Sunni mayoritas gitu ya. Dan proyekannya lebih galak mungkin daripada teman-teman yang lebih dialogis gitu. Ini tidak semua juga. Iya. Ini gini. Kalau nggak salah juga pernah mengalami masalah-masalah yang diprotes. Gitu. Kalau boleh saya jelaskan, mungkin dari KPI juga. Iya. Waktu itu Salawat diprotes karena transmigrasi. Ternyata setelah kita sama-sama judulnya apa Indah Nasional, makanya itu makanya kan ini hal yang terkait misalnya paham satu golongan segala macam itu perlunya kita untuk struktur apa buat set cover itu jangan sampai apa keyakinan yang diyakin oleh satu golongan dijudge oleh orang yang dari golongan lain. Kalau itu kan enggak. Kalau emang keyakinan salah satu golongan, ya yang bagus kategorinya adalah penganut golongan itu sendiri. Nah, kita di Indonesia kan golongannya banyak. Baik, ya, kalau saya ini Pak, oh ya. Tadi belum dijawab waktunya tadi. Karena ini terkait ini. Tergantung waktunya Kang Jalal. Kalau waktunya insya Allah kami menyesuaikan Trans 7 kapan waktunya Kang Jalal. Ya, betul. Karena gini, ini mengapa karena kita sampaikan juga bahwa proses dari acara di semester itu dengan penayang hasanah itu waktunya tidak seperti tadi produksi 2 minggu tadi tidak sampai. Nah, ini menafan ini. Sebenarnya program ini sudah diproses dari awal persiapannya, cuman materi yang di Semesko itu ditampilkan saja. Itu atau nah itu hanya waktu kurang dari 1 minggu. Ini, nanti itu, ya kalau jawabnya itu nanti paling tidak ya tidak lepas dari seminggu dari sekarang untuk jawabnya gitu. Kalau itu saya jawab, kita punya planning sampai bulan depan yang mau tayangin itu apa? Kita punya planning. Apabila dalam sebelum kita tayangkan itu ada sesuatu yang bisa kita tampilkan, ya kita sisihkan. Dan saya garis bawahi, Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan apa? Perayaan. Coba langsung kaji lagi bahasanya Pak Ustadz Bakhtiar Nasir yang mengatakan sesat. Perayaan di luar Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan lebih besar dari Idul Fitri dan Idul Adha, itu adalah sebuah perayaan besar, bukan substansi dari Idul Qadir. Bukan, jadi kalau dibantah dengan dalil ini enggak pas juga, karena kita semua mengakui keimaman. Baik sebelumnya, karena memang itu tadi benar-benar kata Bekal tadi, ini sampai kiamat ya. Tapi gini Bu Bapak sekalian, mungkin gini ya, yang pertama saya pengen bahasa Jawa itu nanting itu apa ya, semacam memberikan tawaran gitu ya. Ini tadi kan Mbak Titin sudah menyatakan bahwa soal masukan keberatan dari bapak-bapak Ijabi ini kan sedang menjadi bahan kajian dari Trans, termasuk mau mengadakan mungkin FGD atau apa ya dengan Ustadz Jaludin Ahmad itu misalnya ya. Dan itu dalam waktu dekat ini akan segera mendapatkan hasil dari itu. Nah, kemudian yang dari bapak-bapak Ijabi, apakah hal itu sudah cukup? Kita anggap cukup, seindahnya apa? Pertemuan ini adalah akan memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang jika Trans 7 memang mengadakan penyiaran konten-konten program seperti itu lagi, sehingga kedepannya Trans 7 akan lebih memberikan perspektif yang seimbang terhadap kelompok-kelompok Ijabi juga, tidak hanya itu tadi ya, MUI dan sebagainya, walaupun MUI yang diambil Trans 7 pun menurut saya sah saja karena mungkin dianggap itu representasi Islam. Kalau hal ini sudah cukup dianggap bagian dari apa nanti evaluasi kembali Trans 7 agar ke depan lebih apa memberikan ruang bagi bapak-bapak Ijabi, mungkin forum ini nanti sudah kita anggap selesai. Artinya ke depan Trans akan lebih berhati-hati dalam menayangkan acara-acara serupa yang terkait dengan Ijabi. Tetapi jika bapak-bapak menuntut lebih, mungkin mediasinya akan kita lanjutkan berseri, termasuk kajian Pak Jalal, MUI dan sebagainya. Nah, saya sekarang tanya Pak Anu dari Ijabi dulu, apakah tawaran yang diberikan oleh Trans 7 tadi mengkaji dan sebagainya, terus toh nanti misalnya kajiannya itu akan membuat Trans 7 lebih hati-hati lagi ke depan, memberikan perspektif yang lebih menyeluruh, atau gimana? Kita dua tentang apa? Pertama tadi tentang apa? Yang kedua tadi sebagai bentuk pertanggungjawaban menayangkan. Menayangkan kembali itu, tapi dengan revisi gitu. Kalau dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Jelaskan ajaran Syiah itu melalui para ulama Syiah itu sendiri. Itu sebagai ini kan sudah ya gimana ya? Sudah deskripsif dan itu hanya menjadi final tapi tadi yang sama dibuat diundang apakah itu dalam bentuk diskusi ya atau dalam bentuk apa yang kira-kira substansinya pemirsa yang sudah mengenai paham informasi ini dia bisa melakukan sebuah persepsi ya yang selama ini kita tahu rupanya yang kemarin itu yang tidak berdasarkan itu orang yang menyampaikan saya pemikiran jadi kamu punya pemahaman bahwa Syiah itu menurut para pengikut Syiah itu adalah seperti itu tidak dengan jawab yang tadi itu jadi baik apalagi ada dua ya pertama meminta Trans 7 untuk minta maaf atas tayangan itu, yang kedua adalah menayangkan kembali tayangan yang sejenis mungkin dengan perspektif yang lebih adil menurut Ijabi ya. Dan mintai maaf, mintai kita bukan pada persoalan sia-sia, tapi pada konstitusional. Apa konstitusional maksudnya? Maksudnya ya bahwa problem ini, ya kan, persoalan sia-sia ini menurut saya ini tidak terlalu juga jernih karena tidak semua sunni ini ya bukan sunni A dengan sunni ini suatu yang face to face gitu ya. Misalnya kenapa? Karena nggak tahu kalau di voting macam mana. Iya kan belum ada proses pemungutan suara ini. Baik. Baik. Mbak Titi, kelihatannya ini tuntutannya banyak juga ya. Pertama promosi ya. Karena gini ya, saya menyadari juga Trans 7 pun mempunyai keterbatasan. Kalau ini dilakukan pun pasti akan ada reaksi juga. Karena ketika Trans 7 anu bertindak minta maaf, kemudian kalau yang kedua mungkin permintaannya bisa di ya, bisa diakomodir ya. Tapi yang pertama Trans 7 akan digencar juga oleh kelompok Sunni karena menganggap Trans 7 melegitimasi gitu. Sebaliknya kayak gitu, Pak. Bapak juga menganggap Trans 7 menyudutkan si A. Tapi ketika Trans 7 melakukan langkah sebaliknya pasti digencar memberikan legitimasi. Hanya memberi klarifikasi. Nah, tapi Sunni pun banyak yang reaktif juga. Ini langsung iya. Kalau soal itu kalau voting kelamaan untuk menyatakan apa semua Sunni ada sih. Nah, sekarang Mbak Nitin dulu. Nah, Mbak Nitin dulu. Singkat aja. Yang seperti saya katakan tadi, karena hak jawab adalah dari kewajiban kita, cuma kita meminta waktu. Karena memang sesuatu hal ini kita harus diskusikan di dalam. Tadi kalau Bapak bilang bahwa benar dari semestro sampai modal dan cepat, itu memang karena informasi ada rencana kita itu sudah kita sangka, sudah kita tahu sebelumnya. Jadi proses pengerjaannya rasanya kok istilah tendensi apa segala macam itu rasanya mudah-mudahan sudah mulai disitu ya, kita informasi Pak. Nah, tentang meminta maaf gitu, suatu hal yang kita katakan adalah ketika kami minta maaf untuk sesuatu ini, kita akan ada hilang yang tadi harus kita respect apa perbedaan antara Sunni dan Syiah itu Pak, gitu. Kita akan berikan ruang seperti hak jawab itu, ya. Tapi kita butuh waktu untuk melakukan ini. Itu bukan ada ruang kita ketemu. Dan Pak Haidal menyarankan kita ketemu Pak Haidal di rumah. Maksudnya Pak Pracoyo, manajer kami ini, manajer pesanan. Kita juga nanti akan diskusi lebih lagi dengan MUI-nya supaya ketika menghadirkan itu tidak ujuk-ujuk lah ya, karena anggaplah itu ditonton oleh jutaan orang, tapi banyak juga tidak menonton. Kalau boleh dikatakan Pak ya, pada episode ini tidak terlalu tinggi secara sehat. Jadi bisa dikatakan kalau kita menanyakan lagi nanti dan itu besar, justru nanti ada yang lebih besar lagi gitu loh pandangannya. Jadi kita harus membuat bagaimanapun tetapkan kita seperti yang kita akan buat. Karena orang menentu kita tiba-tiba kita mengangkat dalam perspektif si A, orang yang tidak nonton waktu itu, ini ada apa? Kesana, mengangkat dari situ. Itu kan menimbulkan lagi apa? Jual baru lagi. Jadi apapun yang kita akan tayangkan seperti saran Pak Adi tadi yang bawa ke cover board, kita akan membuat ini sebaik mungkin. Sebaik mungkin ya Pak, karena memang ini persoalannya pemahaman segala macam, kita tidak serta-merta ya ini Pak, beri waktu kita untuk pelajari ini. Tapi kita namanya sebuah persoalan, kita ingin pengen cepat selesai. Cepat selesai itu suatu hal yang kita inginkan gitu Pak, anak dari ini. Baik, Mbak Titin, ini terakhir juga ya? Sebelum ditutup oleh Bapak? Iya. Jangan masuk hilafiah nanti. Ini masih sampai kiamat tidak selesai. Nah, saya senang dengan kalimat Mbak itu. Ya, bahwa sampai kiamat yang akan selesai itu absolutely correct. Yeah. Jadi Pak, mau dibuat deklarasi lagi atau tidak, tetap tidak akan selesai. Mohon Bapak, jangan berlindung di bawah deklarasi. Ya. Yang mohon jangan begini untuk deklarasi. Apa yang saya katakan pasti itu murni pendapat pribadi yang tidak ada hubungan sama Trans 7. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita sudah capek kebanyakan berlindung di bawah deklarasi. Akhirnya, nggak apa-apa kan, begitu nggak apa-apa, hayo masuk, maka terjadilah perpecahan di negara kita. Jadi, saya katakan sekali lagi yang jelas bahwa sampai kapanpun tidak akan bersatu, betul, karena kita berbeda. Saya baru membuka sedikit tulisan Bapak, ternyata tidak bisa ditanggapi karena fatal error di dalamnya. Fatal error Pak, ya, Pak Dokter. Mohon enak jangan ditanggapi ini. Kalau ditanggapi dalam bentuk buku kita. Tapi kalau dikatakan, alhamdulillah kalau Kang Jalal bersedia diundang untuk diskusi, alhamdulillah kita langsung ngambil dari sumbernya. Dari sumber segala sumber sudah ini kita akan ambil yaitu Kang Jalal. Jadi mohon dalam waktu kita diskusikan nanti akan kita berikan tanggalnya dan saya juga meminta kalau gitu kasih tanggal yang Kang Jalal kosong. sebagai tambahan aja Pak, waktu sudah. Oh iya, Pak. Sebagai tambahan waktu kami melakukan episode yang diminta oleh teman-teman atau yang kasus selawat itu, kita waktunya sebulan, Pak. Sebulan dari mediasi. Itu yang hanya persoalan mungkin bagi sesama Sunni dengan ini yang ini mungkin akan kita perlu waktu agak lama sih tindakan itu untuk membahas sisi-sisi yang tidak lagi kita berharap tidak lagi menimbulkan gejolak baru lagi. Kira-kira seperti itu. Siang itu sore. Baik. Silakan menjalan. Mohon maaf teleponnya nanti. Jadi kita tutup dulu. Cuma gini, Ibu Bapak sekalian kelihatannya ya, forum kita sudah mau tutup. Jadi gini, saya memberikan dua tawaran mungkin ya, kalau Ibu Bapak sekalian bisa menyepakati ini. Jadi kalau Bapak-Bapak dari Ijabi tetap menuntut permohonan maaf ya, mungkin yang akan dijawab oleh Trans 7 adalah apa tadi? Hak jawab. Artinya itu perlu waktu karena akan melawan kajian internal termasuk mengundang MUI, Kang Jalal dan sebagainya. Jadi nanti urusannya adalah kita sepakati perlu waktu berapa lama untuk melakukan mediaan apa melakukan hak jawab itu ya. Nah, itu yang pertama ya, Pak ya. Itu tawaran yang mahal, yang tinggi ya. Tinggi, call tinggi istilahnya ya. Tetapi kalau Bapak-bapak dari Ijabi dan Trans 7 sudah menyepakati bahwa yang sudah kemarin okelah selesai, tapi ke depan Trans 7 harus lebih hati-hati. Kemudian penggunaan narasumbernya pun lebih apa ya, berimbang ya, dengan memberi ruang juga bagi teman-teman Ijabi menjadi salah satu orang yang memberikan perspektif terhadap hal-hal beginian. Nah, mungkin kalau yang kedua ini berarti pertemuan kita bisa kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Tapi kalau tetap yang pertama minta maaf, sudah ada itu, Pak. Gimana? Setelah ada hak jawab itu. Oke. Okay. Berarti tetap anu ya, permohonannya ke situ ya. Trans 7 juga gitu, Mbak. Oke. Okay. Karena prosedur jurnalistik juga ya. Baik, itu Mbak Lili ada Mbak sebelum itu. Baik, Bu Bapak sekarang, berarti kesimpulan dari mediasi kita pada kesempatan hari ini, kedua pihak tetap bersikukuh ya, banyak kalau jumlahnya ya. Berarti pihak Ijabi meminta meminta agar Trans 7 meminta maaf, tapi Trans 7 akan memberikan hak jawab itu. Dan itu kajiannya berapa? Kita sepakati? Paling lama 1 bulan mulai tanggal ini ya. Baik, sekretaris asisten untuk menyiapkan berita acara karena nanti hasil mediasi ini kita bersama-sama untuk ditandatangani dalam berita acara dan Bapak Ibu nanti berhak untuk mengoreksi redaksi yang ada di situ. Jadi intinya saya ulangi lagi, kesepakatan kita adalah memberikan kesempatan kepada Trans 7 untuk memberikan hak jawab selama 1 bulan dari pertemuan saat ini. Bapak Ijabi sepakat ya ini ya. Baik, Mbak Lili ada tambahan lagi? Baik, Ibu Bapak sekalian, kita ternyata pada pertemuan ini sepakat untuk belum bersepakat. Tapi sepakatnya adalah hak jawab. Itu saya pikir tidak ada masalah juga karena setiap pihak tentunya punya perspektif yang lain. Saya memahami Bapak mungkin merasa tersudutkan ya dengan pernyataan-pernyataan yang ada di tayangan itu. Iya, ya. Tarutan sih akan 20%. Iya, iya. Oke. Okay. Tapi Trans 7 pun posisinya harus kita pahami juga. Ya, ketika ya, nanti beliau minta maaf pun pasti serang lagi oleh ya, Sunni ya, juga. Jadi hal itu menjadi kenyataan. Belum menjadi kenyataan kali. Iya. Iya mana? Kalau diserang lagi pun kalau jika. Oh nanti melibar juga dia. Tapi saya bayangkan ya seperti sampai yang kata tadi Pak. Baik Bu Bapak sekarang saya pikir itu ya hasil pertemuan itu dan sekarang sudah jam 12 lebih 15 menit. Saya tutup acara ini sambil kita menunggu naskah berita acara media sini kita selesai, kita nanti makan bersama ya. Semoga makan bersama ini menjadi ajang silaturahmi yang makin mencairkan kita ya.